Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab al-istisqa'u bil-anwa, bab menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau menisbatkan hujan kepada turunnya atau jatuhnya bintang. Terakhir sampai pada uraian Syekh Abdul Rahman bin Hasan terkait hadis yang dikutip di bawah bab ini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ada 4 perkara yang masih dikerjakan atau masih ada di tengah-tengah umatku, padahal semuanya termasuk perkara jahiliyah. 4 hal atau 4 perkara yang dimaksud adalah al-fakhru bil-ahsab, bangga dengan keturunan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua at-ta'nu fil-ansab, mencela keturunan orang lain atau nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum, kemudian yang ketiga menisbatkan turunnya hujan kepada jatuhnya bintang-bintang, dan yang keempat an-niyahah, meratapi mayit. Inilah 4 perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan perkara jahiliyah tapi masih ada di tengah-tengah umat ini. Artinya sebagian dari kaum muslimin masih ada yang mengerjakannya. Bangga dengan keturunan, mencela nasab atau keturunan orang lain, kemudian menisbatkan hujan kepada jatuhnya bintang-bintang, dan meratapi mayit. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam uraiannya beliau mengatakan, menyinggung soal jahiliyah, kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa huwa jahiliyatun. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam kategori jahiliyah. Faqad khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min umurihim aw aktsariha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyelisihi segenap urusan-urusan jahiliyah. Bahkan mayoritas dari urusan-urusan jahiliyah diselisihi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, beliau menyatakan dengan tegas, kullu amrin jahiliyatin mawdu'un tahta qadami. Semua urusan jahiliyah tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Qala wa dhalika yudriku bitadabburil Qur'an wa ma'rifatis sunnah. Semua itu bisa diketahui dengan mentadaburi Al-Qur'an dan mengenal sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun yang mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengenal sunnah, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tahu bagaimana antipatinya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap segala perkara yang merupakan urusan jahiliyah. Qala wa li syaikhina rahimahullahu taala musannifun latifun dzakara fihi ma khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fihi ahlal jahiliyah balagha 120 mas'alatan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, guru kami rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau memiliki tulisan ringkas yang dalam tulisannya itu beliau menyebutkan penyelisihan-penyelisihan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum jahiliyah hingga mencapai 120 masalah atau perkara, ya. Rasulullah di dalamnya menyelisihi kaum jahiliyah. Karya yang ringkas itu judulnya saja, atau dari judulnya saja sudah bisa kita ketahui, judulnya Masailul Jahiliyah. Nah, perkara-perkara jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Qala Syekhul Islam rahimahullah akhbara anna ba'dha amril jahiliyah la yatrukuhu an-nasu kulluhum dhamman liman lam yatrukhu. Kata Syekhul Islam, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan bahwa ada sebagian perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia secara total. Ada sebagian perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia secara total. Dan apa yang beliau sampaikan sebagai bentuk zaman, celaan, ditujukan khusus kepada siapa saja yang tidak meninggalkannya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mengabarkan, tapi itu sebuah isyarat. Isyarat yang isinya celaan yang ditujukan kepada siapa saja yang tidak mau meninggalkan urusan jahiliyah. Nah, di antaranya adalah 4 perkara yang tadi disebutkan. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang merasa bangga dengan keturunannya, dengan nasabnya. Kemudian juga tidak sedikit yang tidak sungkan-sungkan untuk mencela nasab orang lain. Ada juga yang punya keyakinan hujan ini turun karena ada bintang ini yang jatuh. Bahkan banyak sekali yang masih meratapi apa? Mayit, berteriak-teriak, nangis, histeris ketika ada yang meninggal dunia. Ini tidak bisa kita pungkiri. Apa yang dikabarkan oleh beliau betul-betul nyata terjadi. apa yang dikabarkan oleh beliau sekali lagi bukan hanya sekedar kabar, tapi isinya celaan bagi siapa saja yang masih melakukan hal tersebut. Semuanya masuk kategori urusan jahiliyah. Nah, qala wa hadha yaqtadhi anna kullama kana min amril jahiliyyati wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil Islam. Ini menunjukkan bahwa semua perkara jahiliyah dan mengerjakan segala sesuatu yang biasa ada di tengah-tengah kaum jahiliyah adalah perkara yang tercela dalam agama Islam. Perkara yang tercela dalam agama Islam. Zaman jahiliyah sudah lewat, tetapi sifat-sifat jahiliyah masih ada melekat pada sebagian umat ini. Ini hal yang harus diwaspadai. Ya. Sementara Nabi sudah menegaskan bahwa semua perkara jahiliyah apapun itu, ya, tercela dalam Islam. Qala wa illa lam yakun fi idhafati hadhil munkarat ilal jahiliyyati dhammun laha. Kalau tidak seperti itu, maka enggak mungkin penyandaran kemungkaran-kemungkaran yang disebutkan tadi, di antaranya empat hal, kepada jahiliyah sebagai bentuk celaan. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah adalah keburukan dan isinya celaan. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an pun menyinggung soal itu. Seperti nanti sebentar lagi akan kita baca satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengecam satu perbuatan yang biasa dikerjakan oleh kaum jahiliyah. Qala wa ma'lumun anna idhafataha ilal jahiliyati kharaja makhrajud dam. Diketahui secara pasti bahwa kemungkaran atau keburukan atau segala hal yang disandarkan kepada jahiliyah itu sebagai bentuk celaan. Enggak ada kebaikan di dalamnya. Kaqaulihi ta'ala, misalnya seperti firman Allah di surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Lihat di sini. Jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah mereka para wanita bertabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan perhiasan, menampakkan kecantikan, aurat. Jangan sampai para wanita melakukan tabarruj seperti kaum jahiliyah dulu. Jadi menampakkan aurat, menampakkan perhiasan yang dilakukan oleh kaum wanita itu sesungguhnya perbuatan siapa? Kaum jahiliyah. Sebab dalam Islam wanita itu diperintahkan untuk menutup aurat. Menutup aurat di dalam Islam bukan budaya. Bagaimana bisa disebut budaya sementara itu tertuang di dalam Al-Quran? Okelah itu disebut budaya, maka itu budaya Islam. Lebih bagus mana sekarang? Atau kita mau pilih mana? Budaya Islam atau budaya jahiliyah? Katakanlah itu budaya. Menutup aurat budaya. Memakai hijab disebut budaya. Oke. Tapi itu budaya Islam. Sebaliknya menampakkan aurat, membuka aurat, menampakkan perhiasan bagi wanita, itu budaya jahiliyah. Mana lebih baik? Budaya Islam. Kalau itu disebut budaya. Al-Quran sudah berbicara. Kalau Al-Quran sudah berbicara, berarti itu lebih dari apa yang disebut dengan budaya. Perintah, syariat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj di ayat ini disandarkan kepada jahiliyah. Berarti tabarruj itu sesuatu yang madmum. Sesuatu yang tercela, bukan terpuji. Ya. Nah, ketika bangga dengan nasab disandarkan kepada jahiliyah, mencela nasab orang lain disandarkan kepada jahiliyah, meyakini turunnya hujan karena ada bintang tertentu yang jatuh disandarkan kepada jahiliyah, meratapi mayit disandarkan kepada jahiliyah, ini menunjukkan semua itu hal yang madmum, tercela, tidak terpuji. Nah, qala fa inna dhalika dhamman litabarruj wa dhamman lihalil jahiliyatil ula wa dhalika yaqtadi alman'u min musyabahatihim fil jumlah. Apa yang Allah singgung tadi dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33 ya, adalah merupakan bentuk celaan kepada apa yang disebut dengan tabarruj ya, celaan dhamman lihalil jahiliyah, celaan menyangkut keadaan kaum jahiliyah, dan itu tentu saja menuntut larangan min musyabahatihim fil jumlah, dari meniru mereka secara umum. Gak boleh meniru mereka secara umum. Kita sudah ada di era Islam, jangan pernah mau balik ke belakang ke masa-masa jahiliyah. Banyak orang yang bicara Islam datang berarti masa jahiliyah sudah tidak ada, tapi pada kenyataannya tidak sedikit yang masih ya, melekat pada dirinya sifat-sifat jahiliyah. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini termasuk urusan jahiliyah, ini termasuk sesuatu yang bisa dilakukan, biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah? Belajar ya. Ada kitab, ada bacaan seperti tadi Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah, disebutkan mencapai 120 perkara, tidak sedikit. Nah, penting untuk kita ketahui dalam rangka menyelamatkan diri. Kalau kita enggak pernah tahu soal hal-hal yang buruk, maka kemungkinan besar kita akan terjerumus ke dalamnya. Yang patut untuk menjadi perhatian itu bukan perkara-perkara yang baik saja, tapi perkara yang buruk juga patut diketahui supaya bisa terhindar darinya. Ya. Man lam ya'rif asyarr minal khair yaqa' fihi. Siapa saja yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, niscaya akan terjerumus ke dalamnya. Qala qawluhu al-fakhru bil-ahsab. Di dalam hadis tadi Nabi menyebutkan ada 4 perkara dari urusan jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah umat ini. Mereka tidak mau meninggalkannya. Salah satu dari 4 perkara itu adalah al-fakhru bil-ahsab, bangga dengan keturunan ya. Bangga keturunan ningrat, keturunan raja ini, keturunan raja itu. Qala ay at-ta'adhumu 'ala an-nas bil aba wa ma atharihim. Merasa besar di hadapan semua manusia bil aba, dengan selalu mengagulkan nenek moyang dan harta kekayaan yang dimilikinya. Saya keturunan ini, saya keturunan itu ya. Kekayaannya mencapai sekian. Bangga. Qala wa dhalika jahlun azim. Itu adalah kebodohan yang besar. Kenapa? Idza karamun illa bittaqwa. Sebab enggak ada kemuliaan yang bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan takwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan soal siapa yang paling banyak hartanya. Bukan soal siapa yang berasal dari keturunan anu lah, tapi takwa. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat Saba ayat yang ke-37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. bukan harta benda kalian, bukan anak-anak kalian yang bisa mendekatkan diri kalian kepada kami sedekat-dekatnya, kata Allah. Illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'f bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan. Wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka di kamar-kamar yang ada di surga nanti dalam keadaan sejahtera. Ini juga menjadi dalil bahwa surga itu ternyata ada kamar-kamar. Bahkan disebutkan dalam hadis, para penghuni kamar-kamar yang ada di surga itu bisa melihat, bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Mereka sejahtera, mereka dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Fil ghurafati aminun, ghurafat jamak dari ghurfah, kamar-kamar. Jangan dibayangkan kamarnya seperti apa, karena apa yang ada di surga adalah sesuatu yang mala ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, enggak pernah didengar bahkan oleh telinga sebelumnya. Wala khatara 'ala qalbil bashar, bahkan tidak terbetik dalam hati manusia sebelumnya. Kalau soal nama mungkin sama, kamar, tapi soal hakikatnya berbeda. Pasti itu enggak mungkin sama. Kalau sama, apalah arti surga? Ya, tentu akan berbeda. Nah. Qala wali Abi Daud an Abi Hurairah marfu'an, "Inna Allah qad adhhaba 'ankum ghaibatil jahiliyah, ghaibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, innama huwa mu'minun taqiyyun aw fakhirun aw fajirun syaqiyyun. An-nasu banu Adam wa Adam khuliqa min turab. La yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin, innama hum fahmun min fahmil jahannam, aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-'ijlan." Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah qad adhhaba 'ankum ghaibatal jahiliyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian fanatisme jahiliyah. Allah telah menghilangkan dari diri kalian fanatisme jahiliyah. Wa fakhraha bil aba, dan kebanggaan-kebanggaan jahiliyah terhadap nenek-nenek moyangnya. Innama huwa mu'minun taqiyun aw fajirun syaqiyun, sesungguhnya yang ada hanyalah orang yang mukmin bertakwa atau yang fajir jahat, syaqiyun yang celaka. An-nasu banu Adam, manusia itu semuanya bani Adam. Adam diciptakan dari tanah, maka hendaknya orang-orang itu meninggalkan berbangga dengan kaum-kaumnya, karena sesungguhnya mereka itu fahmun min fahmi jahannam, bisa jadi hanya berupa arang dari arang-arang jahannam, atau akan menjadi lebih rendah di mata Allah Azza wa Jal minal ijlan, daripada seekor kambing. Nah, artinya bahwa ditetapkan kemuliaan itu di dalam Islam melalui takwa, tidak melalui hal yang lainnya. Nah, semua manusia itu bani Adam. Adam diciptakan dari tanah. Lalu apa alasan seseorang bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan? Ya, enggak ada alasan. Semuanya bani Adam kok. Kemudian Adam juga diciptakan dari tanah. Maka yang tersisa mukmin atau fajir, beriman atau tidak, kan gitu. Ya. Yang bertakwa atau yang tidak. Qala qawluhu wat ta'nu fil ansab. Berikutnya yang kedua dari empat perkara yang disebutkan Nabi tadi yang merupakan urusan jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan orang lain. Ya. Biasanya antara yang pertama dengan yang kedua ini ada hubungannya, ada korelasinya. Kalau orang sudah bangga dengan keturunannya sendiri, nanti kecenderungannya itu merendahkan orang lain dan keturunannya. Pasti itu. Ya, selalu begitu. Nah, maka Nabi mengatakan yang kedua dari perkara jahiliyah itu adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab keturunan orang lain. Qala ay al-wuqu'u fiha, maksudnya adalah menjatuhkannya, menjatuhkan nasab orang lain. Bil aib wa tanaqqus, dengan mencela ya dan merendahkannya. Nah. Qala walamma ayyara Abu Dzarin radhiyallahu ta'ala anhu rajulan bi ummihi, qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyartahu bi ummi, innaka mru'un fika jahiliyah. Muttafaqun alaih. Dulu ya, ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mencela seseorang tapi lewat ibunya, mencela seseorang tapi lewat ibunya, artinya ibunya yang dia cela, ibu kamu itu begini, ibu kamu itu begini. Nabi SAW tahu. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, ayyartahu bi ummi, apakah kamu mencela dia melewati ibunya atau melalui ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu, kata Nabi, ada urusan jahiliyah, ada sifat-sifat jahiliyah. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini juga sebagai sebuah isyarat bahwa seseorang itu dinilai tidak dari keadaan nenek moyangnya seperti apa. Ya. Kita menilai seseorang sesuai dengan zahir yang tampak dalam dirinya, tidak perlu membawa-bawa nama bapaknya, membawa-bawa nama ibunya, membawa-bawa keturunannya. Ya. Enggak perlu. Saat misalnya ada kejelekan yang nampak dari dirinya, ada seseorang melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, ya berarti dialah yang memang melakukannya. Jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keturunan-keturunannya, dengan kakek neneknya. Jangan, wah pantas saja dia begitu, seorang bapaknya aja kayak gini, bapaknya ibunya kayak gini. Terus gimana kalau seandainya bapak ibunya soleh dan solehah? Oh, kakeknya saja kayak gini. Terus bagaimana kalau seandainya kakeknya soleh? Berarti kita menisbatkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Jangan. Kalau ada seorang salah, yang salah, ya sudah, dianya saja yang perlu untuk diluruskan. Jangan kemudian disangkut-pautkan bapaknya, disangkut-pautkan ibunya. Nah, jangan sampai. Ya. Gak perlu seperti itu. Itu namanya berlebihan. Ya, itu namanya berlebihan. Nah, ada seorang muhaddis anaknya tukang main merpati. Ya subhanallah, bapaknya muhaddis kabir, anaknya tukang main merpati setiap hari. Apakah kemudian terus, wah kamu main merpati nih, wah bapaknya gimana ini lah, bapaknya muhaddis. Ya, gak perlu begitu. Kalau memang salah, luruskan. Tidak perlu kemudian sangkut pautkan dengan orang tuanya. Oh, memang orang tuanya juga begitu. At-taufik biadillah. Kadang ada seseorang yang memang subhanallah, anaknya bandel, bandelnya itu. Sangat-sangat bandel. Tapi orang tuanya soleh dan solihah. Berat mendidik anak. Anaknya qadarullah seperti itu. Terus apakah kemudian kita akan salahkan orang tuanya? Orang tuanya sudah berusaha mendidiknya, tapi taufik belum datang dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian sangkut-pautkan dengan orang tuanya. kamu dasar bandel gini. Enggak dididik ya sama orang tua. Enggak. Padahal orang tuanya masya Allah soli dan soli ya, berusaha sudah memondokkan anaknya. Tapi ya memang seperti itu qadarullah masya Allah. Bagaimana lagi? Seharusnya ya dibimbing, ya dibantu, didukung terus orang tuanya. Ya Pak, memang harus dinasehati ini anak terus. Sabar Pak ya. Ya qadarullah seperti itu memang. Siapa yang mau ya anaknya nakal? Siapa yang mau anaknya begitu? Aneh itu. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan bawa-bawa nama ayah, ibu, ya, keturunan, nenek, kakek, ini itu. Sahabat Abu Dzar ditegur oleh Nabi SAW, "Ayyar tahu bi ummi? Apakah kamu mencela dia lewat ibunya atau melalui ibunya? Oh, dasar ibunya begini, kamu begitu." Innaka mar'un fika jahiliyah. Kalau emang seperti itu, maka dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Bedanya kalau sekedar kita ngasih tahu orang tuanya, "Pak, Bu, anak Bapak, anak Ibu seperti ini, tolong dinasehatin." Oh ya. Bagus kalau begitu, emang itu yang harus dilakukan. Tapi kalau mencemarkan nama baik kedua orang tuanya dalam keadaan kedua orang tuanya baik, ini keliru, salah. Ya, enggak boleh seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita sendiri takdirkan punya anak yang wah, ya jahat ini? Kita juga pasti nggak suka kan? Ketika orang lain, wah dasar bapaknya begini. Baik. Qala al-wuqufiha bil aib wa tanaqqus. Nah, ini makna at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Qala fadalla ala anna at-ta'na fil ansab min amalil jahiliyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu menunjukkan bahwa mencela nasab orang lain, keturunan orang lain, termasuk amal jahiliyah, perbuatan kaum jahiliyah. Wa annal muslima qad yakunu fihi syai'un min hadha min hadhihi al-khisal al-musammat bi jahiliyatin wa yahudiyatin wa nasraniyah. Ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim kadang dalam dirinya ada sesuatu ya yang menyamai sifat-sifat jahiliyah atau bahkan yahudiyah atau bahkan nasraniyah. Wala yujibu dzalika kufruhu wala fisquhu. Namun itu tidak membuat dia kafir, tidak juga membuat dia fasik. Qala Syaikhul Islam sebagaimana dikemukakan oleh Syaikhul Islam. Nah. Baik, ini yang kedua. Kemudian qaulu wal istisqa'u bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau kepada jatuhnya bintang-bintang. Nisbatul matari ilan nau'i wa huwa suqutun najmi. Istisqa bin nujum itu artinya adalah menisbatkan hujan kepada jatuhnya bintang. Ketika hujan turun, oh ini alhamdulillah karena sudah ada bintang ini yang jatuh. Nah ini. Atau kalaupun tidak jatuh, secara langsung dinisbatkan kepada bintang tertentu. Ya. Ada juga bahkan sebagian yang mengatakan, "Oh alhamdulillah hujan turun di malam ini karena bintang-bintang tidak nampak. Seandainya bintang nampak, nih saya tidak akan terjadi apa? Hujan." Nah, bahaya, ini masuk kategori istisqa bil anwa. Qala kama akhraja al-imamu Ahmad wa ibnu Jarir an Jabir as-Suwa'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul akhafu ala ummati thalathan. Ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir dari Jabir. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu ala ummati thalathan." Yang aku khawatirkan atas umatku itu tiga perkara. Apa saja ketiga perkara yang beliau khawatirkan? Pertama, istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang. Ini ternyata hal yang paling dikhawatirkan oleh beliau. Ya. Wa haifas sultan. Yang kedua adalah kezaliman, kejahatan penguasa. Ini juga dikhawatirkan. Yang ketiga, takdziban bil qadar. Yang ketiga, takdziban bil qadar. Mendustakan takdir, gak percaya kepada takdir. Nah, tiga perkara yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Satu dari tiga perkara berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Qala fa idza qala qailuhum mutirna bi najmin kadza aw bi naw'in kadza, apabila ada di antara mereka yang mengatakan, atau apabila ada orang yang mengatakan mutirna bi najmin kadza aw bi naw'in kadza, kami diberi hujan karena ada bintang ini atau karena ada bintang tertentu yang jatuh, fala yakhlu, maka ucapan ini tidak lepas dari dua keadaan. Ada orang tiba-tiba mengatakan kita diberi hujan karena ada bintang ini atau karena bintang itu jatuh. Nah, ucapan ini atau kata-kata ini tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Imma an ya'taqida anna lahu ta'thiran fi inzalil matar. Yang pertama, bisa jadi saat dia mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan meyakini kalau bintang punya pengaruh dalam menurunkan hujan. Fahada syirkun wa kufrun. Kalau ini kenyataannya, maka ini hukumnya syirik dan kafir. Ya. Wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan ternyata inilah yang dulu diyakini oleh kaum jahiliyah. Orang jahiliyah dulu mengatakan alhamdulillah kita diberi hujan karena ada bintang ini yang jatuh. Mereka, orang-orang jahiliyah, mengatakan seperti itu dalam keadaan yakin kalau bintang tertentu itu punya pengaruh dalam menurunkan apa? Hujan. Maka ini syirik dan kufur. Ya, syirik akbar. Nah. Ka'tiqadihim anna du'a al-mayyit wal-ghaib yajlibu lahum naf'an aw yadfa'anhum dharran. Persis seperti keyakinan mereka soal meminta kepada mayit dan kepada yang gaib, di mana permintaan yang dilakukan oleh mereka kepada mayit, kepada orang yang enggak ada, yang gaib, itu diyakini yajlibu lahum naf'an, akan dapat mendatangkan manfaat bagi mereka dan akan dapat mencegah kemudharatan dari mereka. Aw annahu yantafi'u bi du'aihim iyyah, atau aw yashfa, aw annahu yashfa'u bi du'aihim iyyah, atau mereka meyakini bahwa permintaannya kepada mayit yang sudah mati, kepada yang gaib, orang yang enggak ada itu bisa menyebabkan mereka dapat syafaat. Gitu ya. Fahadha huwa syirku, inilah kesyirikan. Alladzi ba'atsallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bin nahyi anhu wa qitali man fa'alahu. Inilah kesyirikan yang oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dalam rangka melarang dan memerangi siapa saja yang melakukannya. Ya. Karena para rasul itu diutus itu ketika terjadi penyimpangan di tengah-tengah umat. Makanya rasul pertama itu bukan Adam, tapi Nuh alaihi salatu wasalam. Jarak antara Adam dengan Nuh ada 10 abad. Ya. Ada 10 abad. Nuh diutus karena terjadi penyimpangan dalam agama. Kondisi manusia dalam kurun waktu 10 abad itu masih lurus. Tauhid, baik, istiqomah. Enggak terjadi kesyirikan. Baru setelah itu kemudian terjadi kesyirikan, Allah utus siapa? Nuh alaihi salatu wasalam. Makanya beda antara nabi dengan rasul itu. Karena rasul itu diutus membawa misi khusus. Makanya tidak setiap nabi disebut rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Nah, qala kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Allah berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak lagi terjadi fitnah. kata sebagian mufassir, fitnah yang dimaksud adalah syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua agama, semua amalan itu diserahkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wal fitnatu asyirku. Fitnah di sini adalah syirik. Nah. Jadi ini keadaan pertama. Bisa jadi orang yang mengatakan kita ya diberi hujan itu karena ada bintang tertentu yang jatuh, ini dalam keadaan meyakini kalau bintang punya pengaruh, punya andil dalam menurunkan hujan. Kalau itu yang menjadi keyakinannya, maka ini kufur, kufur ya, syirik akbar. Nah, wa imma an yaqul, keadaan yang kedua, mutirna bi naw'i kadza masalan lakin ma'a i'tiqadihi annal mu'thir huwallahu wahdah. Keadaan yang kedua, orang yang mengatakan kita diberi hujan karena ada bintang tertentu yang jatuh, tapi dia meyakini bahwa yang memberi pengaruh atau andil di mana hujan itu turun hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Beda ya antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu benar-benar pokoknya hujan turun karena bintang, bintang punya pengaruh, bintang punya andil, bintang punya kemampuan menurunkan hujan. Kalau yang kedua enggak begitu. Yang kedua itu mengucapkan kata-kata tadi tetapi masih punya keyakinan kalau yang memiliki andil dan yang kuasa menurunkan hujan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Walakinnahu ajrul 'adah biwujudil matar 'inda suquti dzalikan najmi, akan tetapi dia mengikuti kebiasaan. Dia mengikuti kebiasaan bahwa turunnya hujan itu biasanya terkait dengan jatuhnya bintang tertentu. Jadi tetap saja enggak boleh. Ya. Soalnya itu kebiasaan buruk kok. Ya enggak? Kebiasaan yang enggak benar, kebiasaan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Ya. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. Maka yang benar, diharamkan menisbatkan hujan itu kepada bintang tertentu sekalipun ya hanya sekedar majaz, kiasan. Saya mengatakan begitu misalnya enggak sesungguhnya. Memang biasanya begitu. Kalau ada bintang ini jatuh, hujan pasti turun. Saya masih meyakini kalau Allah lah yang punya kuasa menurunkan hujan. Ucapan yang seperti ini hukumnya apa? Haram. Tetap tidak boleh. Yuhramu. Kenapa? Karena masih ada unsur menisbatkan hujan kepada bintang. Walaupun tidak secara langsung, hanya dari sisi kiasan saja atau mengikuti kebiasaan yang buruk. Nah. Faqad sarraha Ibnu Muflih fil furu' bi annahu yuhramu qawlu mutirna bi kadza. Bahkan Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' ya, secara tegas menyatakan bahwa haram atau diharamkan mengatakan mutir nabi nau ikadha. Kita diberi hujan karena ada bintang tertentu yang jatuh. Secara mutlak. Ya, haram, enggak boleh bilang seperti itu. Wa jazama fil insaf bi tahrimihi walau ala tariqil majaz. Kemudian dalam kitab Al-Insaf beliau memastikan keharamannya sekalipun sekedar kiasan saja, tidak sesungguhnya, tetap enggak boleh. Wa lam yadhkur khilafan, beliau tidak menyebutkan ada perselisihan di kalangan para ulama tentang larangannya, tentang ketidakbolehannya. Ya. Cukup bagi seseorang mengatakan alhamdulillah Allah telah menurunkan hujan, Allah telah memberikan hujan kepada kita. Enggak usah disangkut pautkan dengan ini dan itu, dengan bintang ini dan itu. Ya. Mungkin zaman dulu bintang, kalau zaman sekarang kan sudah bermacam-macam sudah keyakinannya. Alhamdulillah hujan sudah turun, berarti kekuatan tertentu sudah hilang. Mengapa hujan tidak turun-turun? Oh, ini karena ada orang yang menancapkan keris, ya. Ah. Tidak boleh begitu. Qala wa lam yadhkur khilafan wa dhalika anna al-qa'il li dhalika nasaba ma huwa min fi'lillahi ta'ala alladhi la yaqdir 'alaihi ghayruhu ila khalqin musakhkharin. Kenapa secara mutlak ya kata-kata tadi tidak boleh Karena orang yang mengatakannya, ya, orang yang mengatakannya berarti dia telah menisbatkan sesuatu yang sebenarnya merupakan perbuatan Allah, di mana tidak ada seorang pun yang sanggup, ya, untuk melakukannya, kepada makhluk yang musakhar, yang makhluk itu keadaannya diatur. Maka jangan sekali-kali menisbatkan sesuatu yang sebetulnya itu perbuatan Allah kepada makhluk. Ya. Kenapa? Karena makhluk itu diatur, bukan mengatur. La yanfa wa la yadur, makhluk itu tidak dapat memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Wala qudrata lahu ala syai'in, bahkan enggak ada kuasa untuk melakukan apapun. Fa yakunu dzalika syirkan asghar, sehingga hukumnya menjadi syirik kecil. Kalau mengatakan kita diberi hujan, ya, oleh karena bintang ini yang jatuh, kemudian meyakini bahwa bintanglah yang punya kuasa andil menurunkan hujan, maka hukumnya syirik akbar, kafir. Tapi kalau mengucapkan kita diberi hujan karena ada bintang ini yang jatuh, dalam keadaan tetap meyakini Allah yang memiliki kuasa menurunkan hujan, maka hukumnya syirik kecil, muharram, diharamkan. Nah, qala, kemudian yang ketiga, qauluhu wan niyahatu, yang ketiga dari empat perkara yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umat ini adalah an-niyahah. Ai raf'us saut bin nadbi 'alal mayyit li'annaha tasakhutun biqada'illah. Niyahah itu secara arti adalah mengangkat suara. Mengangkat suara itu ya berteriak histeris, ya, atau menangis sejadi-jadinya. Semua orang sekampung dengar suara tangisannya dan pakai mikrofon cerikna. Misalnya gitu. Nangis, raf'us saut bin nadbi, dengan ratapan, penyesalan atas mayit, atas orang yang meninggal dunia. Kenapa melakukan seperti itu? Li'anna hatasakhutun biqadha'illah, karena benci, enggak rela dengan takdir Allah. Wadhalika yunafis sabrul wajib, itu akan menghilangkan kesabaran yang seharusnya. Mati adalah, atau kematian adalah musibah. Dalam menghadapi kematian kita harus bersabar. Bahkan dalam menghadapi segala hal pun kita harus bersabar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita sifatnya sementara. Kapanpun kalau Allah mau mengambilnya dari kita akan terjadi. Kenapa mesti menyesal, kenapa mesti marah, kenapa mesti menampakkan ketidakridhaan, ketidakrelaan, ya. Sementara saja semua apa yang kita miliki itu. Jangan terlalu bangga, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan pencapaian-pencapaian kita. Karena pada dasarnya semua itu hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak perlu berkecil hati saat kita tidak punya segala-galanya. Enggak punya seperti orang lain. Orang lain punya ini, kita enggak. Orang lain, wah, hidupnya mewah, kita enggak. Enggak perlu bersedih hati, enggak perlu berkecil hati, ya. Justru dengan kita tidak memiliki apa-apa, mungkin itu lebih baik bagi kita. Dan Allah ingin menghendaki kebaikan bagi kita. Kalau seandainya kita diberi segala-galanya, belum tentu kita baik, ya enggak? Iya. Dengan keadaan seperti ini kita harus tetap bersyukur. Ini bisa jadi kebaikan buat kita. Ah, batur mangges naik motor naon wayahna teh besar teh geningan. Wah, ini masih back to masih back jul terus, bebek merah terus misalnya. Sabar. Enggak perlu seperti itu. Ya, enggak perlu berkeluh kesah. Wah. Itu Allah berikan yang terbaik buat kita. Jadi tidak perlu disesali. Karena yang paling tahu, ya, akan baiknya kita, buruknya kita adalah Allah. Ya, jadi Allah maha besar kasih sayangnya kepada kita. Mungkin hari ini kita tidak diberi apa-apa, itu karena Allah sayang sama kita. Kalau seandainya hari ini kita diberi kecukupan dalam segala hal, wah, bisa jadi kita lalai, ya kan? Gak sadar. Sholat gitu tadi dari sok pertama, jadi di sok belakang itu ayah. Ya, jadi gak ada walaupun di sok belakang, kan repot. Hei, ketika Allah berikan kepada kita hal yang ya sederhana, sekedar cukup untuk kehidupan sehari-hari, kita bisa ibadah dengan tenang, kita masih bisa melakukan kewajiban dengan baik, itu walhamdulillah, patut untuk kita syukuri. Kan dalam urusan dunia katanya jangan lihat yang ada di atas kita, lihat kepada yang ada di bawah kita. Oh, masih banyak orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Wah, batur mah tuh. Untuk makan pagi saja susah. Kita alhamdulillah, can sampai waktu pagi sudah ada makanan. Sok rekumaha. Iya kan? Dari malam kita sudah ada makanan buat besok. Ada orang lain yang masih berpikir malam itu, besok makan apa. Dari malam kita masih ada beras walaupun dengan ukur 1,5 kilo. Tapi syukuri. Orang lain mah ada yang waktu malam itu masih berpikir, besok mau bikin nasi dari mana? Karena gak ada beras. Jadi syukuri saja. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.